Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika al-amru bil jihad wal hathu alayh. Min lazimi dhalik al-amru bi kulli ma la yatimmu al-jihadu illa bihi min ta'allumi ar-ramyi wal rukubi wa amali alatihi wa sina'atihi, مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. Maka di antara contoh dari dalalah iltizam adalah perintah untuk berjihad. Dan perintah atau motivasi untuk berjihad, yakni jihad syar'i, bukan ya jihad yang asal-asalan. Dan konsekuensi dari hal tersebut adalah al-amr bikulli ma la yatimmul jihadu illa bih, ya, perintah terhadap setiap hal yang jihad itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut. Apa contohnya? Ya, contohnya di sini disebutkan oleh penulis, min ta'allumi ar-ramyi war rukub, mempelajari tentang ar-ramyi, menembak, ar-rukub, mengendarai kuda atau mengendarai apapun itu alat atau kendaraan yang digunakan untuk berjihad, wa amali alatihi wa sina'atihi, dan mempergunakan alat-alat yang digunakan untuk berjihad, yakni jihad syar'i ini, ya, sekali lagi saya tekankan jihad syar'i bukan jihad serampangan, ya, bukan jihad serampangan, jihad yang bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Jihad yang memenuhi syarat-syaratnya, bukan jihad yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga ibadah jihad tersebut tidak sah. Karena sesungguhnya ibadah jihad sama dengan ibadah-ibadah lainnya seperti misalnya ibadah sholat. Sebagaimana sholat itu ada syarat-syaratnya, maka jihad itu juga ada syarat-syaratnya. Sebagaimana orang yang sholat, melakukan ibadah sholat itu tidak sah sholatnya kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Seperti misalnya, ya, tidak thaharah tapi sholat, maka sholatnya walaupun dilakukan dengan niat setulus apapun, sekhusyuk apapun mengerjakan sholatnya, setumaknina apapun sholatnya, tidak sah sholat tersebut tanpa thaharah. Sehingga ya, ini menunjukkan bahwa wajib bagi seseorang untuk memperhatikan, menuntut ilmu terlebih dahulu, memperhatikan ilmunya terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Karena ya, penyakitnya orang-orang yang terjerumus ke dalam terorisme itu adalah mereka hanya modal semangat tanpa dibekali modal ilmu. Sehingga mereka memberikan madarat kepada orang lain, yaitu kezaliman, madarat yang berupa menzalimi orang lain dari tiga sisi. Menzalimi, yakni mengambil nyawa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan darah tersebut. Kemudian merusak barang atau harta atau bangunan yang haram untuk dirusak. Kemudian menzalimi ya kaum muslimin yang lainnya, membuat citra buruk kepada Islam dan kaum muslimin, maka ini adalah kezaliman dan keburukan yang ditimbulkan oleh tidak adanya ilmu tetapi langsung bertindak. Maka ya wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu terlebih dahulu, dan wajib bagi kita untuk mempelajari ya kitab-kitab para ulama dari para ulama, dari para ustadz yang ilmunya terpercaya. Jangan baca kitab sendiri. Sehingga kalau kemudian antum salah paham, maka jangan salahkan kitabnya. Salahkan kenapa antum baca kitab tersebut tanpa guru. Ya. Maka belajar tanpa guru suatu yang berbahaya. Ma'anna dzalika kullahu dakhilun dukhulan mutabaqah fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Padahal ya semua yang disebutkan di sini, mempelajari tentang cara menembak, cara berkendara, cara menggunakan alat-alat yang digunakan untuk jihad, semua itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara mutabaqah, yaitu pada firman Allah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'iddu lahum, siapkanlah untuk mereka ya, untuk melawan mereka, mastata'tum min quwwah, apa yang kalian mampu, yaitu ya persiapan-persiapan untuk ya menggalang kekuatan yang kalian mampu, semampu kalian. Maka semua yang disebutkan barusan, belajar menembak dan berkendara dan seterusnya, semuanya masuk dalam ayat ini secara mutabaqah. Tetapi masuk dalam ayat-ayat yang lain yang memerintahkan untuk berjihad secara iltizam. Fa innaha tatanawalu kullu quwwatin aqliyah wa badaniyah wa siyasiyah wa nahwiha. Karena ayat yang ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ayat ini dia mencakup seluruh kekuatan, yakni kekuatan akal, kekuatan badan, kekuatan strategi dan selain-selainnya. Maka persiapan yang seperti itu ya itu masuk dalam ayat ini. Sehingga ayat ini bisa digunakan ya bagi orang-orang yang mereka itu di militer ya, ataupun ya orang-orang yang ditugaskan, diwajibkan untuk membela negara. Kalau di negeri lain itu ada kewajiban bela negara ya, kalau di Indonesia tidak ada. Maka ini adalah ayat yang bisa digunakan untuk supaya kita bisa menghadirkan niat, sehingga apa yang kita lakukan tersebut, persiapan latihan yang kita ditempa ya, dengan latihan-latihan tersebut itu bisa menjadi bernilai ibadah. Ya, maka ini adalah ayat yang sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang ya para militer. Ya, mereka disiapkan untuk membela negeri kita gitu kan. Maka niat, kalau diniatkan dengan ya dengan benar, niatan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, sembari mengingat ayat ini ya, semoga itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi makna-makna tadi masuk dalam ayat ini secara mutabaqah, tapi masuk dalam ayat yang memerintahkan jihad secara iltizam. Di antara konsekuensi dari perintah untuk berjihad adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ya, contoh sebelumnya kemarin kita sudah bahas ya, ketika seseorang dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan ada perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di Al-Qur'an, maka apa yang harus dia lakukan? Apa salah satu konsekuensi yang disebut oleh Syekh kemarin? Menuntut ilmu. Apa yang mau dia perintahkan? Apa yang mau dia larang kalau dia tidak tahu ya apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah? Maka demikian pula sama seperti ini. Perintah untuk berjihad, di antara iltizam dari perintah untuk berjihad adalah kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i tentang hal tersebut. Jangan cuma modal semangat aja kemudian bom sana bom sini, ya itu adalah kezaliman. Wa min dzalika anna Allah istashhada bi ahli al-'ilmi ala tauhidihi wa qarana shahadatahum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi wa hadha yadullu ala 'adalatihim wa annahum hujjatun min Allah ta'ala ala man kadzdzaba bi manzilati ayatihi wa adillatihi. Di antara contohnya, contoh dari dalalah iltizam, contoh dari dalalah iltizam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala istashhada bi ahli al-ilmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ahli ilmu itu adalah di antara orang-orang yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maka di situ ahlul ilmi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi atas, setelah Allah bersaksi atas tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya adalah pemuliaan kepada ahli ilmu. Wa qarana shahadatuhum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian mereka ahli ilmu dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikatnya. Maka ini menunjukkan hadza yadullu ala adalatihim, ya, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpercaya, dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdusta, dan bahwa mereka itu adalah seperti posisi ayat dan dalil, karena mereka adalah yang menjelaskan dalil, mereka yang menjelaskan ayat, mereka yang menjelaskan hadis, sehingga posisinya sama seperti ayat atau dalil itu sendiri. Dan yang dimaksud ahli ilmu di sini adalah ahli ilmu secara keseluruhan, bukan ahli ilmu si fulan misalnya, tidak ya. Karena bisa jadi si fulan salah dalam beberapa masalah, tapi ahli ilmu secara jins, secara jenis. Ya, para ulama. Merekalah yang menjelaskan, merekalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi dan rasul. Ya. Maka ini mereka di sini disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah sebagai seperti derajatnya, seperti tanda Allah atau hujjah Allah Subhanahu wa taala bagi bagi makhluknya. Ya. Baik. Maka di sini ya, apa iltizamnya di sini? Apa bukti bahwa ada dalalah iltizam di sini? Dalalah iltizamnya adalah ya tadi bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang terpercaya, bahwa ahli ilmu adalah hujjah Allah bagi para makhluknya, bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang diridhai dan ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjelaskan syariatnya setelah para nabi dan rasul. Ini adalah tentunya ini adalah kemuliaan dan keutamaan. Maka itu mengapa kalau tidak salah An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan sungguh bodoh bagi orang yang seharusnya dia bisa mencapai derajat orang yang berilmu, tetapi kemudian dia menyia-nyiakannya. Sungguh bodoh orang yang seharusnya bisa mencapai derajat orang yang berilmu, tetapi dia menyia-nyiakannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa hadza wadih li anna ahlal ilmi humul ladzina tuqbalu shahadatuhum fi ma 'alimu." Ini jelas karena ahli ilmu mereka itu persaksian mereka diterima. Ya, persaksian mereka atas apa yang mereka ilmui. Amal jahil fala. Adapun orang jahil, maka persaksian mereka tidak diterima. Walihada la yajuzu lil insani ay yashhada illa bima alim. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang untuk bersaksi kecuali atas apa yang dia ketahui. Fala yashhadu bima dhanna, maka janganlah dia bersaksi atas apa yang dia sekedar kira-kira. Illa ayyashhada bihi wa ala wajhihi, kecuali kalau dia bersaksi di depan langsung orang yang dia prediksi telah melakukan sesuatu. Fayaqul hadzal rajul atama tadullul qarinatu ala annahu fa'ala kadza. Maka misalnya seorang berkata di depan orang tersebut, ya, di depan orang yang dia maksudkan tersebut, orang ini dia berdasarkan tanda-tanda, indikasi-indikasi yang ada, dia telah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Ya, maka ini boleh kalau cuma dzon, boleh boleh kalau di depan orangnya, sehingga orangnya bisa membantah dan bisa ya mengkritisi apa yang dia maksud sebagai indikasi. Alhasil anna syahadata la budda laha min ilmin. Ya, maka hasilnya adalah, kesimpulannya adalah bahwa persaksian itu tidak boleh tidak harus disertai dengan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Walihada qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga malaikat bersaksi, dan juga ahli ilmu bersaksi. Ya, ay syahidu, yani syahida ulul ilmi. Syahid Allah wa syahida al-malaika wa syahida ulul ilm. Ya, ammal jahil, adapun orang yang jahil, falaisa indahu minal ayati dallati ala wahdaniyatillahi ma yastati wa yashhada bidzalik. Adapun orang jahil, maka dia tidak memiliki ayat, tidak tahu tentang ayat yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bersaksi dengannya. Dia hanya taunya mengikuti orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Ya, tetapi persaksian itu ya adalah perkataan yang bersumber dari ilmu. Sehingga jika tidak bisa beristimbat langsung dari dalil-dalil, maka tidak bisa. Walihada la yajuzu an tastaftiya illa man ta'allama atau illa man ta'lamu annahu 'alim aw yaghlibu an dhannika annahu 'alim. Oleh karena itu tidak boleh untuk meminta fatwa kecuali kepada orang yang engkau tahu bahwa dia adalah orang yang berilmu, atau yaghlibu 'ala dhannik annahu 'alim, atau engkau memiliki dzan yang kuat bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Contohnya, fa idza ataita baladan la ta'rifu ahlaha wa la ta'rifu man huwa al-'alimu fiha thumma ra'aita rajulan ya'tihi an-nasu yastaftunahu wa huwa yuftihim wa la ba'la dhannika annahu 'alim fa hadhihi tariqah. Ya, contohnya apa yang dimaksud dengan zon kuat di sini? Contohnya adalah ketika engkau mendatangi sebuah negeri, kemudian engkau tidak tahu tentang penduduknya sama sekali, asing semua, dan tidak tahu juga siapakah orang yang berilmu di negeri ini. Sementara kita harus ya mengetahui ilmu tentang sesuatu, ya kita harus beramal. Kita tidak tahu bagaimana ilmunya. Kita butuh orang berilmu untuk berfatwa kepada kita. Sementara kita di negeri yang kita asing. Ya, kita lagi sedang safar misalnya. Ini terjadi di zaman dahulu, ya. Kalau mereka punya sesuatu permasalahan dan mereka butuh fatwa, mereka tidak bisa googling. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka mencari majelis ilmu. Ya. Maka orang ini tidak mengetahui tentang penduduk negeri tersebut dan tidak juga mengetahui tentang siapakah orang yang berilmu di negeri tersebut. Summa, kemudian dia melihat ada seseorang yang manusia datang kepadanya dan meminta fatwa kepadanya, dan orang tersebut kemudian memberi fatwa kepada mereka. Maka ini zon yang kuat bahwa ini adalah orang yang berilmu, dan ini adalah di antara metode untuk mengetahui siapakah orang yang berilmu di negeri tersebut. Tetapi ini di zaman dahulu. Di zaman ini ada orang, manusia banyak datang kepada dia meminta penjelasan tentang masalah agama. Kemudian orang tersebut menjawab kepada mereka, Ini belum tentu kalau di zaman sekarang. Hah? Banyak ustadz jadi-jadian. Baik. Kemudian qala al-mu'allif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Wa min dzalika su'alu 'ibadir rahmani rabbahum ay yaj'alahum lil muttaqina imaman yaqtadi su'aluhum yaqtadi su'aluhum Allah jami'a ma tatimmul imamatu fid din bihi." Di antara contoh dalalah iltizam adalah pertanyaan atau doa, bukan pertanyaan ya. Doanya Abdurrahman, Ibadurrahman, para hamba dari Ar-Rahman, yakni kita semua ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ay ja'alahum lil muttaqina imama, semoga menjadikan kita ya imam bagi orang-orang yang bertakwa, maka pertanyaan ini atau doa ini ya, doa ini atau permintaan ini berkonsekuensi ya, kita meminta kepada Allah semua yang dibutuhkan untuk ya kita mencapai imamah fiddin. Imamah fiddin, keteladanan dalam agama. Ya, keteladanan dalam agama. Contohnya ya, menjadi orang soleh sehingga diteladani oleh orang lain. Menjadi orang berilmu sehingga diteladani oleh orang lain. Menjadi orang bertakwa sehingga diteladani oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan imamah fiddin. Min ulumin wa ma'arif jalilah wa amal salihah wa akhlakin fadilah. Ya, yaitu imamah fiddin yang dimaksud adalah ilmu, ilmu syar'i. Kemudian ya, pengetahuan tentang agama yang itu, pengetahuan yang mulia. Kemudian amal-amal saleh, kemudian akhlak yang mulia. Karena doa seorang hamba, li anna su'alal abdi li rabbihi syai'an su'adun lahu wa lima la yatimmu illa bih. Karena doanya atau permintaannya seorang hamba kepada Rabbnya, ketika dia meminta sesuatu, maka ini sama dengan meminta sesuatu tersebut dan meminta sesuatu yang tidak boleh tidak, sesuatu yang lain yang tidak boleh tidak harus tercapai sebelum doa tersebut, apa yang diminta pada doa tersebut itu bisa tercapai. Ini sudah otomatis berdasarkan dalalah iltizam. Kama idza sa'ala Allah al-jannata wasta'adza bihi minan nar. Ketika ya, sebagaimana ketika seseorang meminta kepada Allah agar dimasukkan surga dan meminta perlindungan Allah dari neraka. Fa innahu yaqtadi su'ala kulli ma yuqarribu ya ila hadhihi wa yub'idu min hadhihi. Maka ini berkonsekuensi kita sama saja meminta semua yang bisa mendekatkan kepada jannah dan semua yang bisa menjauhkan diri dari ya menjauhkan diri kita dari neraka. Jadi ketika kita berdoa meminta jannah kepada Allah dan meminta supaya dilindungi dari neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah secara otomatis meminta supaya kita dimudahkan untuk beramal soleh, meminta supaya kita dimudahkan untuk bertaubat, meminta supaya kita dijauhkan dari ya kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Berdoa ini sama saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan-amalan kita diterima dan seterusnya, semoga ilmu kita berkah dan seterusnya. Wa mithluhu aidan law qala at-thalib Allahumma inni as'aluka an-najah yatadammanu wasa'il al-mudzakarah wal muraja'ah. Demikian pula ketika seorang penuntut ilmu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya sungguh aku meminta kepadamu sukses ya di ujian, misalnya di kuliah atau di ketika menuntut ilmu, maka ini mencakup wasilah-wasilah untuk mudzakarah dan muraja'ah, wasilah untuk ya mereview ilmu yang dia pelajari tersebut. Maka di sini menarik, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan ya, menyebutkan konsekuensi dari doa meminta kesuksesan dalam menuntut ilmu ini adalah, kemudian beliau menyebutkan, hanya menyebutkan satu saja konsekuensi ya, yaitu apa, dimudahkan untuk mereview, memurojaah materi yang sudah kita pelajari. Karena ini adalah konsekuensi atau wasilah terbesar supaya kita menjadi orang yang berilmu. yaitu apa? Memurojaah materi yang telah kita pelajari. Adapun orang yang cuma hadir dari satu kajian ke kajian berikutnya tanpa murojaah sama sekali, maka hidupnya hanya akan dipenuhi dengan datang dari satu kajian ke kajian berikutnya tanpa ya tanpa berkumpulnya ilmu padanya. Maka supaya kita memiliki ilmu, ya, supaya kita memiliki ilmu yang luas dan banyak, maka ilmu-ilmu yang telah kita pelajari itu harus sering dimurajaah. Karena ilmu itu sifatnya tarakimi, kata para ulama. Tarakimi, yakni seperti barang-barang yang ditumpuk. Dan membangun, ya, ilmu itu membangun satu sama lain. Sehingga itu harus dijaga terus. Kalau misalnya kita sudah mengumpulkan suatu ilmu di kajian misalnya, atau dari sebuah kitab misalnya, kemudian tidak dijaga dengan dimurajaah, maka setelah itu kita mengambil ilmu baru dari kajian berikutnya, kemudian mengambil ilmu baru dari kajian berikutnya, maka bangunan ilmu kita ya cuma pondasi aja dari dulu. Pondasi dari dulu gak selesai-selesai bangunannya. Kenapa? Karena tidak dimurajaah. Wa min dzalika annahu amara bis salati wal islah wa athna 'alal muslihin wa akhbara annahu la yuslihu 'amalal mufsidin wa yastadillu bidzalika 'ala anna kulla amrin fihi salahun lil 'ibad. Ya, anna kulla amrin fihi salahun lil 'ibad fi amri dinihim wa dunyahum. Ya, di antara contoh dalalah iltizam adalah perintah untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Antara, yakni kita harus menggabungkan dua sifat, soleh dan muslih. Soleh dan muslih. Orang soleh, orang yang amalannya baik. Melakukan amalan-amalan soleh. Dia menuntut ilmu, akhlaknya bagus dan seterusnya. Itu orang soleh. Orang muslih adalah orang yang melakukan perbaikan, orang yang mendakwahkan ilmu, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk taat kepada Allah, melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menjelaskan mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Ini muslih. Maka, orang-orang, manusia biasanya menyukai orang soleh, tapi tidak menyukai orang muslih. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, beliau orang soleh. Akhlak beliau masya Allah, terpercaya, mendapatkan gelar Al-Amin, dicintai oleh seluruh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang mengenal beliau pada saat itu. Setelah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, mendakwahkan kemaslahatan, kebaikan, rahmah bagi seluruh alam. Yang beliau ajak itu adalah kebaikan. Yang beliau ajarkan itu adalah kebaikan. Tetapi pada titik itu beliau sudah berubah statusnya dari soleh menjadi muslih. Dari awalnya orang soleh menjadi orang muslih. Mengajak manusia menuju kebaikan. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ketika beliau sudah berubah statusnya menjadi orang muslih, maka kemudian orang-orang membenci beliau. Kalau itu bisa terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga akan terjadi pada umat beliau. Lihat orang-orang di kalangan umat beliau yang saleh. Masya Allah, orang semuanya senang. Masya Allah, bermuamalah dengan orang ini enak sekali. Tidak pernah kita ditipu. Tidak pernah dia khianat, kita percaya gitu ya. Kalau punya apa namanya karyawan orang soleh itu senang sekali dan seterusnya. Tetapi ketika punya atau ketika mengenal orang muslih, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ya ketaatan kepada Allah, menjelaskan agama, menjelaskan mana halal mana haram, melarang manusia dari kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan, maka orang-orang akan menyebutnya radikal. Allahu musta'an. Radikal, radikul, banyak sekali ya akhir-akhir ini. Itu dagangan lama. Hah? Maka orang muslih biasanya tidak disukai oleh manusia. Mengapa? Karena orang muslim mengajak kepada kebaikan yang itu berlawanan dengan hawa nafsu mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang soleh dan muslim dan memuji orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan mengabarkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala wa akhbaru annahu la yasluhu amalul mufsidin. Ya, ini bisa dibaca la yasluhu amalul mufsidin atau la yasluhu amalul mufsidin. Ya, bahwa amalannya orang-orang yang berbuat kerusakan itu bukan perbuatan yang baik. Atau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa dimaknai dua-duanya ya. Dan kalau ini adalah ini matan dari Al-Qaidul Hisan. Kalau ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa lihat di rekaman ya, tapi ini adalah tulisannya Syekh Sa'di. Fa istadillu bidzalika ala anna kulla amrin fihi salah lil ibad fi amri dinihim wa dunyahum. Maka kemudian kita bisa beristidlal dari dalil yang menyebutkan perintah untuk ya melakukan salah, melakukan perbaikan dan menjadi orang soleh dan menjadi orang muslim, kita bisa menyimpulkan bahwa semua perkara yang di situ ada ya bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah kita harus ya gimana kalimatnya? Ala di sini ya ini sudah ke belakang, itu sudah khobarnya. Naam. Jadi perintah untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu berkonsekuensi semua perintah yang di dalamnya ada kebaikan untuk para hamba, baik dalam perkara dunia dan agama mereka, baik dalam perkara agama dan dunia mereka, dan juga berkonsekuensi semua perintah yu'inu ala dzalik, kullu amrin yu'inu ala dzalik. Ya, berkonsekuensi semua hal-hal yang bisa membantu kita untuk menjadi orang soleh dan orang muslim. Fa innahu dakhilun fi amrillahi wa targhibihi. Maka semua itu masuk dalam perintah Allah dan ya motivasi yang disebutkan oleh Allah di ayat tersebut, di ayat-ayat tersebut. Wa anna kulla fasadin wa dararin wa syarrin fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdhir anhu. Ya. Tayyib. Di sini fa innahu ini mungkin baru ya, ini khabarnya. Fa istadillu bidzalika ala anna kulla amrin dan seterusnya panjang sekali, fa innahu dakhil. Nah, antum sudah paham maknanya insyaallah. Dan semua kerusakan, kemadaratan dan keburukan, fa innahu dakhilun fi nahyi, maka semua itu masuk dalam larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk berbuat kerusakan. Dan ya peringatan dari Allah agar kita tidak berbuat kerusakan. Wa annahu yajibu tahsilu kulli ma ya'udu ila shalahi wal islahi bihasabi istita'atil 'abdi. Dan yakni bahwa wajib bagi kita untuk meraih semua yang bisa menimbulkan kebaikan dan perbaikan ya bihasabi istita'ah, semampu kita, sesuai kemampuan kita. Kama qala Syu'aib alaihi salam, sebagaimana perkataan Syu'aib alaihi salam, in uridu illa al-islah mastata'tu. Tidaklah yang kuinginkan itu kecuali perbaikan semampu ya, semampu yang bisa kukerahkan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minin wa harridil mu'minina 'alal qital. Di antara contoh dalalah iltizam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah berita gembira kepada kaum mukminin. Waharidil mu'minin alal kital, motivasilah kaum mu'minin untuk melakukan kital. Yaqtadil amru bi kulli ma la tatimmul bisyara illa bihi wal amru wal amru bi kulli ma fihi ya hasun wa tahridun ya. Maka dua ayat ini berkonsekuensi perintah untuk melakukan semua hal yang bisa kita gunakan untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin ya, atau berkonsekuensi ya ayat kedua, semua hal yang di situ ada motivasi dan motivasi bagi kaum mukminin untuk qital. Qital ini adalah jihad syar'i. Wa ma yatawaqqafu 'ala dhalika wa yatba'uhu min al-isti'dad wa tamarrun 'ala asbab as-saja'a wa as-sa'y fi al-quwwati al-ma'nawiyyah fi at-ta'aluf wa istima' al-kalimah wa nahwi dhalik. Dan semua hal-hal yang qital itu bergantung kepadanya. Seperti misalnya persiapan latihan, ya, latihan untuk supaya berani di medan pertempuran, wasa'i fil quwwah al-ma'nawiyah, dan juga ya menjalin atau memupuk kekuatan secara maknawi. Apa maksudnya kekuatan secara maknawi? Yakni kekompakan, persatuan yang ada di antara kaum muslimin. Wa min dzalika, di antara ya konsekuensi dari dalalah, di antara contoh dari dalalah iltizam adalah al-amru bi tablighil ahkam syar'iyyah wa at-tadhkiru biha wa ta'limuha, fa inna kull amrin yahsulu bihi at-tabligh wa isalul ahkam ila al-mukallafin yadkhulu fi dhalik. Ya, di antara contoh dalalah iltizam yang lain adalah perintah untuk menyampaikan hukum-hukum syar'i dan ya memberikan reminder atas hukum syar'i tersebut dan mengajarkan hukum syar'i tersebut. Ya, maka semua perkara yang dengan perkara tersebut pengumuman atas atau pemberitahuan atas hukum syar'i tersebut bisa tercapai atau penjelasan tentang hukum tersebut bisa tercapai kepada orang-orang, kepada para mukallaf, yadkhulu fi dzalik. Maka ini semua masuk dalam ayat-ayat yang menjelaskan yang memerintahkan untuk menyampaikan hukum syar'i tersebut. Hatta innahu yadkhulu fihi idza thabatatil ahkam syar'iyyah. Bahkan masuk juga dalam masalah ketika hukum syar'i tertentu itu sudah tetap, ya. Kemudian kita harus memberitahukannya kepada orang-orang bahwa hukum syar'i ini ya sudah berlaku. Wa wujidat asbabuha, dan ketika sebabnya sudah tampak, maka kita harus memberitahukan kepada orang-orang. Maka semua metode untuk ya memberitahukan kepada orang-orang itu juga diperintahkan. Wa kana takhfa 'adatan 'ala aktsarin nas, khususnya apalagi ketika sebab-sebab hukum syar'i tersebut atau hukum syar'i tersebut sudah diberlakukannya, hukum syar'i tersebut itu masih tidak atau masih tersembunyi dari ya kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak tahu kalau hukum syar'i tersebut sudah berlaku sehingga harus diberitahukan kepada mereka. Apa contohnya? Kasubutil ahillah. Seperti tampaknya hilal ketika mau memasuki bulan Ramadan atau berakhirnya bulan Ramadan mau memasuki bulan Syawal. Ini penting sekali bagi manusia supaya orang-orang bisa berpuasa. Atau ketika masuk bulan Syawal supaya orang-orang tidak lagi berpuasa. Ya, maka tampaknya hilal itu adalah tanda sebab berlakunya hukum syar'i, yaitu apa? Wajibnya berpuasa kalau itu hilal Ramadan. Sehingga ini harus diumumkan kepada orang-orang. Ya. Ini berarti apa? Ini menunjukkan perintah untuk bisyam hilal-hilal ini ketika ya kita kalau kita bicara hilal, maka dia akan menentukan hukum siam, puasa, wal fitr, ya, hukum kapan kita tidak berpuasa lagi, yakni kapan Idul Fitri tiba gitu ya. Wal haji wa ghairi, dan kapan ibadah haji bisa dilakukan dan seterusnya. Iblaguha bil aswat war rami wa iblaguha bima huwa ablagu min dzalik. Kita bisa mengumumkan ya hilal tersebut dengan suara atau dengan tembakan, ya, di zaman dulu pakai tembakan, enggak ada mikrofon, enggak ada TV, enggak ada ya liputan atau siaran sidang isbat gitu ya, di zaman dulu enggak ada TV-nya. Maka dengan tembakan. Wa iblaguha bima huwa ablagh min dzalik, dan menyampaikan dengan metode-metode yang bisa lebih tersampaikan pesan tersebut. Kal barqiyat wa nahwiha, seperti telegram dan selainnya. Lihat, ini tulisan ini siapa? Kalau cetak tebal ini berarti perkataannya Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kalau cetak tipis ini berarti perkataannya Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan kitabnya Syekh As-Sa'di. Maka Syekh As-Sa'di kita lihat tentang waktu beliau ya hidupnya di zaman dahulu ya, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, maka teknologi yang diketahui oleh Syekh As-Sa'di saat itu bisa jadi adalah telegram. Telegram ya, ini telegram zaman dulu, bukan telegram app zaman ini ya. Maka telegram zaman dulu. Ya. Siapa tahu ada di antara antum yang tidak tahu ya, saking terlalu milenialnya, ha. Wa kadzalika yadkhulu fihi kullu ma aana ala isalil aswati ila sami'ina min al alatil hadithah. Fahuduthuha la yaqdiman aha. Demikian pula masuk padanya semua yang bisa memudahkan kita untuk ya suara itu agar sampai kepada pendengarnya. Minal alatil hadithah, yaitu berupa alat-alat yang modern di zaman ini. Yani di zaman Syekh Sa'di sudah ada sepertinya sudah ada telepon ya. Sudah masuk ke Jazirah Arab, sudah dikenal ya, walaupun tidak banyak. Jadi telepon. Ya, maka telepon itu menyampaikan suara ke orang yang jauh, ke pendengarnya. Nah, ini kata beliau, iblaghuha bima huwa ablagh min dzalik. Ini lebih lebih jelas, penyampaiannya lebih jelas. Kalau suara tembakan bisa jadi orang cuma nembak-nembak aja gitu ya. Kita enggak tahu, kita tidak benar-benar tahu bahwa apakah ini pengumuman Ramadan atau pengumuman yang lain gitu kan. Tapi kalau ini ya mengumumkan dengan telepon dan seterusnya, apalagi dengan sekarang gitu ya, internet, TV dan seterusnya, maka ini lebih ya lebih ablau, lebih sampai pesannya. Fahuduthuha la yaqtadi man'aha. Maka adanya teknologi-teknologi tersebut tidak berarti kita harus menolak teknologi-teknologi tersebut. Ini pemikiran visioner dari Syekh Sa'di rahimahullah. Orang kalau belajar ilmu syar'i dengan kaidah-kaidah yang benar, maka dia tidak akan kaget dengan adanya perubahan atau perkembangan teknologi ya, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan kalau itu memang tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan Syekhuna Abdurrahman rahimahullah, Syekh Abdurrahman yakni Syekh Sa'di. Kalau kita sering nyebutnya Syekh Sa'di, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena murid beliau sendiri sering menyebutnya Syekh Abdurrahman ya. Sebagaimana murid-murid Syekh Utsaimin bisa jadi banyak menyebut beliau ya Syekh Muhammad gitu ya. Syekh Abdurrahman rahimahullah daqiqun fi hadhil masail. Beliau sangat mendetail dalam masalah ini. Ya, tidak menyamaratakan semua hukumnya. Ini enggak boleh, ini haram misalnya, tidak menyamaratakan. Atau semua ini halal, tidak menyamaratakan, ya. Wala yastawhisu minal mukhtara'atil asriyah. Beliau tidak ya langsung antipati kepada teknologi-teknologi modern. Bainama kana ba'dun nasi fi waqtihi yunkiruna an tuthbital ahillah bil idza'ah au bil barqiyat au ma asbah dzalik. Sebagian manusia di zaman beliau, padahal zaman Syekh Al-Utsaimin dengan Syekh Sa'di enggak begitu jauh ya. Tapi sebagaimana yang sering anda katakan, 100 tahun terakhir itu adalah periode di mana ya, kalau periode di mana peradaban manusia itu sangat berbeda dengan 1300 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita sejarah Islam sudah 1400 tahun, 1300 tahun pertama tidak begitu banyak perbedaan. Tapi 100 tahun terakhir sangat banyak sekali perbedaan. Ya. Sehingga ini harusnya menyemangati penuntut ilmu untuk menjadi mustahid di fikih. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan kontemporer yang butuh penjelasan. Umat butuh penjelasan. Ya, sehingga penuntut ilmu yang sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu, jangan malas-malasan. Ya, jangan malas-malasan. Kaum muslimin butuh. Maka di sini sebagian manusia mengingkari hilal itu diumumkan kepada orang-orang melalui radio. Mereka tidak mau kalau itu diumumkan melalui radio atau melalui telegram atau yang semisalnya. Wa yaqulu ba'dhum inna hadhil barqiyat sihrun aw syayatin tungkilul saut. Ya. Dan mereka sebagian dari mereka berkata bahwa barqiyat ini telegram atau juga telepon ya itu sihir atau syaitan karena menyampaikan suara dari sini ke sana jauh sekali. Ya, ini adalah sihir kata mereka. Karena apa? Karena definisi sihir, sebagian ulama mendefinisikan sihir itu adalah al-ilqa'an bu'd. Ya, menimpakan sesuatu dari jauh. Nah, kalau telepon ya, Anda bisa membuat antum bersedih di sana atau membuat antum bahagia di sana jauh sana, berkilometer-kilometer di sana, ratusan kilometer atau ribuan kilometer. Selama kita terhubung dengan telepon, kita bisa mempengaruhi orang lain dengan, ya, hanya kita hanya bicara dengan di sini gitu ya. Maka ini cocok pada definisi sihir. Ya, lil kaan buat. Maka ini salah tentunya. Ini adalah kesalahan. Akan tapi Syekh Sa'di rahimahullah tidak berpendapat demikian. Wa kana an-nasu qabla an ta'tiyal idza'ah wa qabla an ta'tiyal madafi' yamshuna bil aswaq wa yarmuna bil banadik. Masyaallah. Orang-orang sebelum adanya radio dan sebelum adanya, ya, yakni sebelum adanya radio untuk mengumumkan hilal dan juga sebelum adanya meriam untuk mengumumkan hilal, masyaallah, berarti di zaman itu meriam juga digunakan untuk pengumuman, ya, masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan. Yamshuna bil aswaq, sebelum ada radio dan sebelum ada meriam, mereka jalan di pasar, jalan di, ya, di pasar-pasar orang-orang, kemudian wayarmuna bil banadik, kemudian mereka menembakkan senjata mereka untuk mengumumkan Ramadan telah masuk, Ramadan telah masuk. Tentunya nembaknya ke atas, bukan nembaknya ke orang-orang, ya. Ini menyampaikan berita Ramadan masuk malah nembak-nembak ke orang itu tidak boleh, ya. Jadi menembakkan ke atas hanya untuk pengumuman. Ini urfnya orang sana. Ya, urfnya orang sana. Kita tidak tahu urfnya kalau di Indonesia bagaimana kalau Ramadan itu masuk di zaman dahulu. Itu mungkin harus dicari tahu. Bagaimana orang-orang mengetahui, ya, kapan Ramadan, kapan harus berpuasa. Kalau di Indonesia bagaimana? Tapi mungkin kita tidak boleh meremehkan kekuatan orang Indonesia untuk menyampaikan berita dari mulut ke mulut, ya. Betul, ya. Karena di Indonesia padat, ya, jangan salah paham, ya, di Indonesia padat penduduknya, kalau di sana, ya, padang pasir. Fahadhi wasail la yuqalu anha bid'ah. Maka ini adalah wasilah-wasilah yang tidak boleh kita mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Kama istabaha 'ala ba'dinn nasi faqalu hadhihi alwasilah laysat mawjudah fi 'ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Wa qalu wasilatu hifdzil 'ilmi bil 'ashri laysat mawjudah fi 'ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Fa hiya idzan bid'ah. Wa qad qala nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya. Maka tidak boleh kita katakan bahwa wasilah-wasilah itu adalah bid'ah sebagaimana yang itu dipikirkan oleh sebagian manusia sehingga mereka berkata wasilah ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga mereka berkata wasilah untuk menghafalkan untuk menyimpan ilmu di rekaman-rekaman ini enggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu adalah bid'ah. Itu kata mereka. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda semua bid'ah itu dhalalah, kesesatan, dan semua kesesatan itu di neraka. Fatasjilatukum wa asritatuha kulluha finnar, kata mereka. Maka rekaman-rekaman engkau dan, ya, rekaman-rekamannya itu semuanya di neraka. Li'annaha bid'ah, karena itu adalah bid'ah. Maka hadza ghairu sahih, ini adalah pemahaman yang tidak benar. Li'anna hadhihi wasilah, karena ini adalah wasilah saja. Ana lam at'abbad lillahi bi anni ad'uha fil musajjil wa ja'aluha ibadah. Ya, ana tidak beribadah kepada Allah dengan, ya, aku meletakkannya di tape recorder dan, ya, aku tidak menjadikannya ibadah. Innama hiya wasilah, itu hanya wasilah saja. Kal aqlam min ahdi Rasulillah min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti pena dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanu yaktubuna bil aidan wal qasab wa ma asbahaha. Maka mereka dulu menulis dengan aidan, bambu, ya, wal qasab dan yang semisalnya. Amal an fakhtalafatil ahwal. Adapun sekarang maka sudah berbeda. Kita pena kita sudah bagus. Pakai tinta dan sudah teknologi pena kita sudah sangat maju gitu, ya. Dibandingkan dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah pena yang kita punya ini bid'ah? Yang kalau antum tidak mau pakai itu semua radio dan apa dan sebagainya dan mengatakan rekaman-rekaman kajian ini adalah bid'ah, maka gimana dengan pena? Antum pakai pena. Wa kadzalikal warq kana nadiran. Demikian pula kertas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jarang. Fakanu yaktubuna 'alal idhami wal hasa wal lahaf wa ma asbahaha. Maka mereka menulis di media-media yang ada di zaman itu, ya, tulang, kayu dan seterusnya. kulit kayu dan seterusnya. Fal muhim annahu yajibu an na'rifal farq bainal wasilah wa bainal qasdi awil ghaya. Maka yang penting adalah wajib bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara wasilah dengan ghaya, tujuan. Fa wasailul masyru' masyru'ah. Maka wasilah terhadap hal yang disyariatkan itu juga disyariatkan. Fal bid'ah la takunu illa fi ma qusida li dzatihi. Maka bid'ah itu tidak ya tidak tidak ada pada sesuatu yang tidak dimaksudkan secara zatnya. Amma makana wasilatan li ghairihi fala. Adapun yang itu adalah wasilah kepada hal lain, maka itu bukan bid'ah. Wal wasailu laha ahkamul maqasid. Dan wasail, wasilah itu memiliki hukum dari maqasidnya, hukum dari tujuannya. Maka ini kaidah. Al wasail laha ahkamul maqasid. Ya. Al wasail laha ahkamul maqasid, yaitu wasilah-wasilah itu adalah memiliki hukum sebagaimana hukum tujuannya. Walaysa qawluna innal wasail laha ahkamul maqasid misla qawli ba'din nas innal ghayah tubarrirul wasilah. Dan perkataan kita, sesungguhnya wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan hukum tujuannya, tidak seperti perkataan sebagian manusia bahwa tujuan itu membolehkan, menjustifikasi ya wasilahnya. Lianna hadhil akhirah makulah khabithah istakhdamaha syu'iyun li'agradihim zannan minhum anna ghayatihim hamidah. Fahiyya tatakallamu fil haq, lakin qad tuaddi ila batil. Maka di sini, perkataan yang terakhir ini, bahwa tujuan itu menjustifikasi wasilahnya, metodenya, maka ini adalah perkataan yang buruk, yang diada-adakan oleh orang-orang komunis. Ya, untuk tujuan mereka ya yang buruk, ya karena mereka berpikir bahwa tujuan mereka itu terpuji. Maka tujuan mereka tampaknya terpuji, lakin qad tuaddi ila batil, akan tetapi akan berujung pada kebatilan. Tujuan-tujuan mereka kalau hanya dengan perkataan itu saja, mutu-mutunya dan slogan-slogannya, fahiyya tatakallamu fil haq, seolah-olah membicarakan tentang al-haq, lakin qad tuaddi ila batil, akan tapi pada prakteknya kebatilan yang mereka lakukan. Ana ma astami'u lil musajjil lit'abudi bil istima' innama astami'u lil musajjil lidabtil qur'ani faqat. Ya. Anda tidak mendengarkan kepada tape recorder untuk beribadah kepada Allah dengan mendengarkannya tersebut. Mendengarkannya itu bukan ibadah. Bukan dari sisi mendengarkannya, bahwa yang ibadah di sini adalah bukan dari sisi mendengarkannya. Ya. Akan tapi aku mendengarkan tape recorder tersebut untuk dabtil Quran. Untuk membenarkan atau untuk mendengarkan Al-Quran, untuk memastikan hafalan Quranku sudah sesuai atau sudah benar. Law qala ahadun badala an naj'ala wahidan yaqra' wa nastami' naj'alu hadha al-musajjil yaqra' wa nastami'. Kalau ada orang berkata seharusnya kita menjadikan ya seharusnya kita membuat ada satu orang yang baca Quran kemudian satu orang lain mendengarkan, kita malah menyetel tape recorder ini kemudian ya kita mendengarkan pada tape recorder ini gitu kan. Qad naqul hadza laysa bimashru' li'anna hadza al-musajjil ma yanalu al-ajr wa illa laqulna innahu yaslu an naj'alahu 'inda al-mikrofon wa yu'adhdhinu badala al-mu'adhdhin kama yaf'alu ba'du an-nasi wa sami'tu annahu fi ba'dil biladil islamiyyah yaj'aluna musajjilan 'ala as-sa'ah fa idza wasalat as-sa'ah ila al-waqti infataha al-musajjilu bil adzan wa hadha khata lian al adzan ibadah wa hadha al musajjil jamaat la yata'abbad. Maka na'am, itu argumentasi yang bisa diterima ya, bisa jadi kita terima. Ini bisa jadi tidak disyariatkan kalau ya itu adalah ibadah ya, karena musajjil ini, tape recorder ini, dia tidak bisa mendapatkan pahala, dia bukan orang yang memiliki niat gitu ya, dia bukan ahlun niat. Kalau kita bolehkan tape recorder itu untuk melakukan amalan ibadah, maka nanti kita akan ya menjadikan tape recorder di depan mikrofon kemudian azan. Daripada orang yang azan, kita jadikan tape recorder rekaman saja yang azan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia di sebagian negeri Islam di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Mereka menjadikan rekaman azan itu dijadwalkan sesuai jam jam waktu sholat. Kemudian ketika waktu sholat tiba, kemudian rekaman tersebut langsung terputar sendiri sehingga yang azan adalah tape recorder, yang azan adalah rekaman. Ini salah. Lianal azan ibadah, karena azan itu sendiri adalah ibadah. Dan sedangkan tape recorder ini adalah benda mati, dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Bukan ahlun niyyah. Lakin al-istima' litilawah minal musajjil la syai'a fi. Akan tetapi hanya sekedar mendengarkan tilawah dari tape recorder ini maka tidak masalah. Li'annahu yastami'u ilaihi litilawati wad-dhabti faqat. Karena dia mendengarkan rekaman Al-Qur'an dari tape recorder tersebut hanya dalam rangka untuk mendengarkan Al-Qur'an, untuk memastikan hafalannya sudah benar atau tidak. Wa kama yanzuru ilaihi fi waraqil mushaf kadzalika yastami'u ilaihi. Sebagaimana kita bisa melihat Al-Quran di mushaf, dengan mushaf yang ada sekarang itu gak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita bisa melihat mushaf, demikian pula kita bisa mendengarkan ya rekaman Al-Quran dari tape recorder. Wa yumkinu ayyakuna lahul ajr bima yakumu fi qalbihi minal khusyu' wal inabah wa tadabburil ma'na kama law sami'a ahadan yatlu. Dan bisa jadi ada pahala dari mendengarkan tersebut, tapi dari bukan dari sisi mendengarkannya, tapi dari sisi kehusuan yang ada di hatinya, kembali kepada Allah, rasa kembali kepada Allah, rasa inabah yang ada pada hatinya, mentadabburi makna dari Al-Quran tersebut ketika dia mendengarkannya. Sisi ibadahnya itu di sini, bukan sisi ibadahnya bukan mendengarkan dari tape recordernya ini. Dan sisi ibadah ketika mendengarkan, khusyuk, inabah, tadabbur, ini sebagaimana ketika seseorang mendengarkan Al-Quran langsung dibacakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi sisi ibadahnya adalah di situ, bukan mendengarkannya ini. Demikian pula kita membaca mushaf, ibadahnya adalah membacanya, bukan penggunaan mushafnya. Ya, bukan penggunaan mushafnya. Sehingga tidak kita katakan, yang ibadah adalah kalau antum pakai mushaf, kalau Al-Quran tersebut di daun, maka tidak boleh. Atau dibalik, yang dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang kaum muslimin atau di zaman sahabat tabi'in dan seterusnya, Al-Quran banyak dituliskan di kulit misalnya, atau di kayu atau di tulang misalnya. Maka tidak kita katakan yang ibadah itu adalah membaca harus dipakai tulang atau kayu di sini. Kalau antum sudah pakai mushaf seperti yang ada di zaman sekarang, itu sudah, itu nggak boleh, itu bid'ah, itu bukan ibadah. Tidak kita katakan demikian. Ibadahnya bukan dari wasilahnya ini. Ibadahnya adalah tilawahnya, membacanya gitu ya, bukan apa yang digunakan untuk wasilah untuk membaca. Baik. Fal musajjil la yastami'u ilaihi ta'abbudan wa ma yahsulu fi qalbihi min khusyu'in wa tadabburin yu'jaru 'alaihi min hadhihi an-nahyah. Maka tape recorder itu kita tidak mendengarkannya secara ta'abbud, yakni secara dalam rangka untuk beribadah. Mendengarkannya itu bukan ibadah. Ya, ya ini harus pakai tape recorder ini sendiri bukan ibadah, ini hanya wasilah. Wa ma yahsulu fi qalbihi min khusyu', adapun khusyuk yang ada di hatinya, tadabbur yang dia pikirkan, ada yang ada di benaknya, maka ini yu'jaru 'alaih. Inilah yang diberikan pahala atasnya. Lakin laisa kama law qara'a 'indahu insanun aw ittafaqa wa iyyahu 'ala an yaqra' li'anna al-qari' lahu bi kulli harfin 'ashra hasanat wal mustami' kadzalik. Tapi ini tetap tidak menyamai orang yang membaca Al-Quran, satu orang membaca, kemudian orang lain mendengarkan. Mengapa? Ya, karena yang membaca akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan atas setiap hurufnya, demikian pula orang yang mendengarkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaAllah, kita lanjutkan kajian kita besok pagi. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.